أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Barang yang disampaikan di Indonesia di antara mereka ada yang membunuh hidup-hidup karena malu memiliki anak perempuan. Kenapa malu? Karena kesan image sudah dibangun. Kalau kabilah itu banyak perempuannya, terhina, terkalahkan, bahkan di mana di sini sudah kabilah lagi. Sehingga Allah nanti menanyakan, kabilah dan maumu dan kesuwilan, ilaihi dan putih. Ketika anak-anak bagi perempuan dibunuh dengan dosa apa mereka ingat jawab. Bagaimana antara mereka ketika mendapatkan anak perempuan wala wajhuhu musfaddan wa huwa kadhib, mukanya yang ada pucat dan sangat menyesal hari dari anak perempuan tersebut. Ada pun kondisi susu perempuan lebih panas lagi. Ada yang dalam mereka hanya dijadikan sebagai peternak. Di mana bila kabilah itu ingin mendapatkan keturunan yang hebat, maka perempuannya setelah bersih dari haid dikirimkan kepada salah satu jawara dan untuk tidur di sana sampai akhir dalam rangka untuk mendapatkan bibir unggul. Ada yang tadi terlihat memacukan diri berpakaian berbeda-beda kemajuan di depan rumahnya. Jadi adalah mereka ada yang melakukan pernikahan yang sangat konon, di mana sebelum mereka hubungan dengan laki-laki lebih dari 2, 3, 4, 10, nanti kalau sudah amin melakukan kewaliman laki-laki yang pernah hubungan tersebut ditunda setelah itu ada kemunculan bapaknya si perempuan tersebut. Kemudian datanglah Islam, datanglah kebaikan yang telah dikatakan oleh Khudaimah bin Yaman, ya Rasulullah, kunna fi jahiliyyah wa syarri wa jaa Allah ta'ala bi hadzal khair. Ya Rasulullah, kami dulu hidup di tengah jahiliyah dan keburukan, kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini Islam. Setelah datangnya Islam, Allah dan Rasulnya sangat memuliakan dan menempatkan wanita pada derajat yang wajar dan normal dan sangat dihargai pahalanya. Dalam soal masalah dan kewajiban sama, ya, sama. Makanya ketika seorang perempuan amalnya soleh sama dengan laki-laki, sehingga Allah berfirman, man amila salihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyanna hayatan thayyibah. Bagaimana salat salat pahala sanksi surga neraka sama. Siapa yang sedang ini berbaju baik laki dan perempuan, maka Allah akan berikan surga dan derajatnya sama. Tidak ada surga khusus laki, surga khusus perempuan. Apalagi surga yang perempuan selalu di bawah laki-laki. Dalam masalah saudara, dalam من الرجال والنساء. Islam juga memuliakan manusia Islam juga memberikan kesempatan. Namun menurut saya tidak sayangkan ternyata zaman model telah meminatkan bagi wanita-wanita kulit manusia. Mereka dikembalikan dalam sebagai kondisi lebih buruk daripada zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah paling yang ada zina, sekarang homoseksual dan sebagainya. Mereka dilakukan, dijual, dijadikan sebagai pengecut opah tabloid masyarakat yang kurang. Gambar-gambar ini pasang, tidak tubuhnya dijual, dan bahkan sebagai mereka dijadikan alat untuk mencari menjerat lawan-lawan politik dan untuk bila-bila. Kalau kita lihat sekarang ini wanita tidak lepas, tidak ubahnya seperti hewan-hewan ternak yang siap untuk diperdagangkan. Cuma lihat mereka dipajang di tempat-tempat showroom mobil, di tempat-tempat jualan aksesoris HP elektronik dengan dandanan yang begitu memfitnah. Kadang-kadang saya sendiri mengomong, kalau seandainya dia paham, dia mendapatkan kasihannya yang tidak bagus. Sementara anggota tubuhnya yang dipertontonkan untuk menarik pelanggan tidak dikasih sama sekali, harus kita bayar. Tapi cuma dibayar ringan, sementara wajahnya anggota tubuhnya dijadikan daya tarik atau yang terbiasa. Dan namanya mungkin dari pelanggan seperti itu senang. Ada yang dilihat disenangkan oleh sekali dan berpenampilan sangat jarang untuk minuman-minuman, minuman-minuman di halte-halte dan juga di tempat-tempat jualan atau di konvensi. Menawarkan obat-obat tertentu atau minuman tertentu. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana terbaru bagi fitnah dan terbaru pada Malaysia dengan Islam. Tidak akan meninggalkan sebuah fitnah sekarang ini lebih berbahaya buat laki-laki dan imam perempuan. Mereka sekarang ini dijadikan sebagai cari cari di hati-hati para badan sekolah. Mereka dilaporkan di tempat-tempat pelacuran harga diri dan kesusiannya dijual dengan harga murah. Bahkan kadang-kadang mereka tidak mendapatkan bagian dijual dari 10% keuntungan yang mereka dapat. Yang untuk siapa? Mucikarinya, bandarnya yang punya seperti itu. Sementara bandarnya merata, kesuciannya hilang, kehormatannya juga tidak. Masa depannya sudah tidak ada. Siapa yang mau menikahi manusia? Siapa yang siap berumah tangga dengan manusia? Belum lagi nanti resiko kena penyakit air, kena penyakit kambing. Rungan dengan yang harus hamil anak yang keluar lain, rungan dengan siapa saja, kamu sudah tahu. Harus semua baik-baik seorang mahasiswa harus melayani macam laki kayak apa. Makanya saya ibaratkan mahasiswa itu seperti walaupun cantik, seperti pemilihan kode, siapa pun dia seperti itu. Dan walaupun masa operasinya bagus, kestabilannya mahal, pintu-pintunya masa operasi dibikin bagus bersih, tapi ketahuilah siapa pun boleh kerja di situ. Bukankah ini merupakan keinginan dan penghinaan? Maka bersyukurlah wahai wanita, wahai umahan, anda dimuliakan oleh Islam dan akan selalu mulia. Dan kalau misalkan tidak ada agama yang bisa menghargai wanita di Indonesia, dan tidak ada satu nilai Makanya mereka agak susah salah itu bagian model. Itu kalau kamu mengasihi dua anak lebih, koma baik. Nanti tambah lagi. Itu. Akhirnya di sekalian kita wanita dan menor pakai serba menggoda dengan tapi sebetulnya katanya dalam malam. Lalu kalau ini satu persatu perundangan yang masing-masing itu hidupnya berbeda stres dan umumnya dikenopoknya dengan berbagai macam penyakit. Kenapa? Karena hatinya konsen, karena dalam sama setia segala dalam menetapkan pilihan-pilihan pendidikan anak dan harus ada kesepakatan bersama untuk membuat satu rumah tangga yang di atas dasar agama Islam dan Sunnah. Kalau ada yang berbeda, kalau ada perselisihan, karena semua masalah negeri dan sekolah anak kita, apalagi umum, sudah tempat anak kita sekolah umum, apalagi ada anaknya dukun, ada anaknya penyanyi, ada anaknya penari K-pop, ada anaknya bandar tokil, ada anaknya orang tok buju, tak ada sekolah. Omong siapa yang lama? Siapa aja pun. Anak itu pulang-pulang, tau-tau, bukan saja itu. Ayo kan, kebaru kan yang bisa. Aku pulang-pulang di Akhres, kenapa? Anaknya dukun, temannya. Aku pulang-pulang anaknya, Masya Allah, subhanallah. Dan kadang-kadang kita tidak punya nyanyi, tidak punya radio, kita itu ancak nyanyi. Apalagi lagi keren, pakai dong, musik garong, anak kita. Lingkungan. Dengan demikian, bagaimana sekarang ini sebagai orang tua, pertama, membentuk karakteristik muslim yang taimonan. Karena terus terang, jadi kita terlepas wanita sudah jauh dari ini, sekarang sudah banyak. Pendidikan agama terlantar. Di sekolah anda ada di masjid pun menonton yang ada adalah bid'ah dan fitnah. Di tempat masjid-masjid pun tidak dijadikan satu pengajaran nilai-nilai yang bagus. Ada yang namanya zina, tahlilan, atau kumpul-kumpul pura-pura, malam-malam tarisan, tarungan gosip, itu saja. Sehingga di sekolahnya wanita dari tempat-tempat adanya adalah teruk, rusak, buruk, sehingga yang paling pertama kali wanita harus berpikir bagaimana kita sekarang ini membentuk simbol jadi diri kita karakter kita sebagai seorang muslim. Pertama kali ini sekalian sebagai seorang wanita harus menguatkan keagamaannya. Keagamaannya terdominasi di dalam tiga perkara yaitu ma'rifatullah, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan Allah SWT iman, seseorang akan dinyatakan telah mencicipi manisnya iman. Bahkan kalau sudah merasa mengatakan Rabbiku billahi rabbah, nah ini ma'rifatullah. Wa bil islami dina, ma'rifatu din islam, wa bi muhammadin nabiyya, dan sallallahu alaihi wasallam, dan di muhammad sebagai nabi. Berarti di sini nomor satu adalah bagaimana wanita sekarang ini dicuci di atas kafilah yang sholihah dari mulai penguasaan tauhid rububiyah yaitu mengenali Allah dari sisi Allah mengatur alam menciptakan dan juga memberi rezeki mematikan menghidupkan tauhid rububiyah yang artinya adalah Allah yang paling berhak untuk diibadahi. Yang sering disebut oleh para ulama juga tauhidul ubudiyah, kemudian tauhidul asma'i wa sifat, mengenali indahnya nama-nama Allah dan mengenali mulianya sifat-sifat Allah, dan akhirnya menjadi pengisi subhanallah yang sahaja. Terutama para ulama, kenapa Rasulullah SAW mengatakan inna billahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya masuk surga. Masya Allah, apakah menghitung seperti orang kampung wujud kita bapak tidak, apalagi dilakukan ujian antara sholat fa'ad dan bapak tidak. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan dijabarkan pada Imam Al-Qawli Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Fatihah. menggunakan tawassul dalam doa dan zikirnya dan menjalankan hidup serta beribadah kepada Allah dengan menghayati nama-Nya. Pak, ibu-ibu sekalian yang sekarang ibu-ibu paham Allah Maha Melihat, coba jalankan hidup, jalankan kita di dalam hidup mana saja, satu saja dengan nama Allah. Allah Maha Melihat. Jalankan 991 Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui. Makanya nama-nama Allah di dalam Al-Quran banyak menyebutkan As-Sami Al-Basir Al-Alim. Karena ini kotor manusia untuk berburu-buru. Karena manusia itu kan beramal jelek atau baik kan tidak lepas dari As-Sami ucapan diingat oleh Allah. Al-Basir perbuatan diingat oleh Allah. Al-Alim hati diketahui oleh Allah. Makanya Allah mengatakan inna as-sam'a wal basar. Siapa yang bisa memfungsikan tiga itu dan menjadi orang baik? Siapa yang tidak memfungsikan itu? Hikmat lebih ulama. Makanya tidak ketika Allah mengatakan malam darahna di jahannam maka tidur minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yun la yusrifuna biha. Walahum adhan la yasma'una biha. Ulaika orang-orang pengikut tradisi yang sudah berbentuk-bentuk tidak bisa mendapatkan silapan kebaikan atas Islam Rasul dikatakan oleh Allah sombong bukan Allah bukan yang itu karena untuk sampai tidak makanya dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala mengontrol manusia juga dengan kebaikannya as-salimah bersilapan. Walaupun tidak itu saja, makanya subhanallah ketika saat Ibrahim melihat kedatangan seorang pemuda yang ahli maksiat ini tahu kan, wahai kamu sehat nasihatnya saya agar saya istirahat dari maksiat. Wahai anak muda yang ada di sana, kalau kamu ingin maksiat, jangan makan istinya Allah. Diberikan sesuatu yang memahamkan Al-Masa. Kalau sekarang kita sudah paham Al-Masa adalah yang memberi rezeki, makan saja, minum saja, pakaian saja, termasuk kesehatan. Berhubung saja, berhubung sebagai usulan menuju kaki, mudah, amanah, hati. Sudah memahami Allah, Al-Masa, maka mungkin bisa berhubung maksir. Kalau sudah terus seperti yang berisikan, tak saya bisa lagi. Wahai anak muda, kalau kamu sekarang menghindar dari rezeki Allah tak bisa, kamu tetap maksiat. Kalau kamu ingin maksiat kepada Allah, jangan injil dunia Allah. Kata dia, wahai anak muda, ini lebih mahal dan lebih berat dari yang pertama. Kalau saya tak maksiat, tak apa-apa, mungkin masih bisa. Cuma kalau mau maksiat judi dan bukan gak mungkin apalagi zina terbang apalagi sekarang ini melakukan korupsi transaksinya di luar angkasa gak mungkin. Wahai anak-anak yang gak dengar di sekat apakah mungkin yang berbuat maksiat kalau pakai disini Allah kamu mengizah bumi ya Rabbin Amin yang kamu sedang maksiat di sekarang. Terus wahai Abu Ibrahim Abu Ishaq nasihat saya wahai anak muda yang ada lagi sekarang kalau kamu sekarang ini menghindar dari rezekinya Allah tidak bisa menghindar dari bumi Allah tidak bisa kalau kamu ingin maksiat cari tempat yang tidak diberikan Allah subhanallah semua kemahiran adalah sebab dan sifat jangan kasih 99 nama juga untuk secepat seperti ini ingat wajah insyaAllah cuma kita kadang-kadang manusia kalau berbuat maksiat itu jangan kan Allah manusia aja lupa, lupa segalanya. Yusuf dan perempuan yang lagi bosnya punya rahasia, tukar-menukar informasi. Apa tobat cerita yang sudah pemuda ada orang dan berdua ini nanti bukan orang. Allah lucu. Sampai ketemu sekarang pemuda ada orang dan berdua ini apa pasti kaya lucu. Subhanallah. Makanya seorang sadar dia ketika dirinya merayu anaknya, wahai anakku, kalau hari ini dan campur saja susu kita dengan air, supaya kamu nanti lebih besar karena jumlah kita banyak. Karena kamu tidak mengetahui malam seperti ini, apa katanya anaknya, wahai bunda, tentu kamu tidak tahu perbuatan Allah. Iman. Al-Iman rasa diawasi Allah. Al-Ihsan sudah menjadi pengias dirinya. Al-Rahmudallah Ka'adadadara bukan hanya ibadah sholat saja, termasuk kerja, termasuk hidup semuanya. Muslim ini tidak ada yang lain dari ibadah. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ibadah dan segala sesuatu yang disintai oleh Allah dan dirinya berhubung sebab perbuatan Allah yang tadi jadi anak, wajahnya istri, bekerja di kantor selalu menjaga amanah walaupun tidak ada yang mengawasin karena saya bahasa ini dihati Allah, dipandu oleh Allah. Kalau tidak, ketahuilah Allah Tuhan biasa kalau kita merasa alhamdulillah berubah kalau tidak mau, biar saya tidak sadar Allah. Ini iman suara kita. Selanjutnya dari saya setelah ma'rifah dinullah dinil Islam ma'rifatullah ma'rifatun Nabi. Setelah itu kita harus amalkan pengamalan ilmu, terutama ilmu tentang Allah bersama rinci-rincinya sampai tahu dia. Makanya saya ajukan ibu-ibu untuk mempelajari mengkajinya berkaujah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan didampingi dengan kajian musuh salah saja kasus juga. InsyaAllah tiga kitab ini kalau kita pelajari, kita dalami dan kita pahami dan menjadi membias hidup kita, InsyaAllah sudah menjadi muslim paripurna berakidah. Kemudian setelah itu ada kajian dia di sore. Sebenarnya di sini tidak susah ya. Contoh ada ibu-ibu yang dari mengumpul-mengumpul rupi yang bisa yang hamat yang kurang positif, mengumpul bikin platform baca bilang, apalagi ada yang juga paham sedikit tentang agama, dia lagi menjadi pemandu. Yuk sekarang baca kita kasih tujuan kalian di mabaris. Terus kemudian diskusi membahas kalian 10 orang kosong. InsyaAllah 15 harapkan kesempatan, 15 lagi kata kita 15 lagi kita bersusah. Apa? Daripada nomor-nomor rupi paling bahas masalah baju, bahas ganti sepatu, bahas masalah ini. Coba kalau sekarang kita ingin melakukan dia mohon jahat dan duit, diamalkan. Mengamalkan ilmu merupakan suatu hal yang dianjurkan saat di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan yang emang Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima takulu ma la taf'alu kabura maqtan minallah an taqulu. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu sedang ngomong tapi tidak besar sesungguhnya di dalam Allah, kamu ngomong tapi kamu tidak kerjakan. Bahkan Allah menegur lain di dalam surat Al-Baqarah, Al-Qur'an sabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tutluna al-kitab afala ta'qilun. Maksudnya itu sesuatu ada yang bisa dimanfaatkan. Itu adalah yang pasti saya Itu yang ketiga. Hari ini sekalian ini mengapa kayak ini? Itu kau oleh Allah terasa. Oh, apakah kamu merindahkan sebuah sementara kamu berbuatnya di dalam sendiri, padahal yang berjalan di dalam mulutmu, apakah kamu tidak pakai otak? Apa artinya? Maka tidak ada luar bagi berbagi orang yang punya ilmu lebih keras di mengajar ini. Rasulullah SAW sudah menegaskan, ibunya, bapaknya, saudaranya, kalau memang perlu suaminya yang lain akan dorong. Dan ini banyak terjadi kadang-kadang masalah suaminya dan sanksi istrinya yang kurang, bahkan akhirnya susah dikendalikan. Biasanya simbol saja tak mau, justru pakai simbol susah. Sholatnya kadang sholat kadang-kadang subhanallah istrinya yang tersenji, suaminya yang berhubung terus. Kalau ini hasilnya selalu melecehkan isi kajian, hasil kajian, ini lagi-lagi sangat terkutuk. Gimana kan? Harusnya kan kewajiban mengajari agama istrinya itu kan tidak. Ini alhamdulillah istrinya sudah mengajari dengan sendirinya dari agama. Udah dapat malam di Bogor ini. Udah dapat malam di Kendori. Ini lagi-lagi yang tidak. Tidak mendapatkan tempat di surga nanti. Ya. Jangan sampai seperti itu. Dan berjalan prosesnya seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab dalam hukum makruh nahi yang dimungkar, tolong dicatatkan hendaknya berilmu sebelum amar makruh nahi dimungkar. Dan telah menurut ketika saat amar makruh nahi dimungkar dan bersabar setelah amar makruh nahi dimungkar, terutama ibu-ibu kita mendekatkan proses baik. Coba bayangkan dia, ya, kenapa aliran-aliran sesat kelompok-kelompok yang menyimpang perdebatan itu kok persuasif dan bagus ibu-ibu, sesat ibu-ibu sehingga mereka itu mendapatkan begitu yang mulanya kita ibu hanya tampilan pertama sudah langsung jaga jarak. Mukanya Mas Allah di atas sahaja. Orang baru belajar langsung dimucilkan. Jilbab orang berbeda sedikit langsung apa di sini yang tidak dapat. Ini kebiasaan di beberapa rumah di kalangan ibu-ibu makhluk yang sudah nasib di Jakarta seperti itu. Udah berdisikan, bahkan kadang-kadang makhluk yang jendoknya gede itu langsung berpenampilan kayak luar akar yang makhluk itu rakam dengan makhluk dunia. Akhirnya susah komunikasi, susah ketemu, sosialis dulu, orang jendoknya bersidik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan kepada berbagai kepada Nabi Musa sama Harun ketika diutus untuk mendakwai orang bagaimana? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru wa yakhsha. Wahai Musa dan Harun, katakan kepada berbagai yang insyaallah Allah mau dakwai dia dengan dakwah teman-teman mudah-mudahan Allah tentu saja masuk. Siapa dia? Di antara kita yang sekarang itu lebih baik dari berbeda usaha. Dan orang-orang yang sekarang ini belum paham ngaji masih jadi. Mana sih yang lebih jelek daripada berbeda? Gak ada. Nabi Musa aja yang masih lebih baik jauh dari kita masih bisa berkembang dari beliau. Dan masya Allah, apa mungkin kita orang-orang yang kita jauh masih lebih baik kok dari Fir'aun, masih melakukan pemirsa sendiri. Kenapa kita langsung sisi pemerintahan tanah yang ada di sana yang partai tidak mau kita menembus dalam menjawab hak, tapi kenapa tidak mendapatkan sambutan? Karena saya kita tidak berdakwah kurang maksimal. Ayo kita terangkan ilmu dulu sebelum berdakwah, lemah lembut. Rasulullah SAW mengatakan, "Kami tidak mengalami buruk di sini ilah sana, walau yang di sini ilah sana." Sesungguhnya lemah lembut tidak ada di dalam sesuatu kecuali akan membiasinya dan tidak akan bisa menjadi sesuatu kecuali akan merusak. Kemudian setelah itu ada kesemuanya kita setelah Nah, saya sebelum menutup dan mengakhiri lalu kita buka dengan tanya jawab, saya ingin tegaskan hendaknya wanita selalu mengedepankan di dalam masalah dakwah di tengah rumah tangganya melalui proses tahiyat atau tasmiyah. Jadi anak bina masyarakat, terutama hal paling terkait dengan pendidikan keluarga itu persuasi, terus kemudian dakwah kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah, ya kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah, basirah itu al-'ilm wa al-yaqin. Makanya di sini saya semangat terus wanita mempertebal ilmu, menghadiri kajian, membaca buku, dan kemudian di hari-harinya waktu-waktu kosongnya dengan membaca buku, mendengarkan CD, mendengarkan DVD, mendengarkan apa namanya kaset-kaset Islam tentang masalah informasi Islam, pandang pengetahuan Islam, wawasan Islam. Kemudian yang tidak kalah pentingnya al-tamassuk bil-haq. Surah wanita harus istiqamah. Surah wanita harus terus komitmen di atas kebenaran walaupun godaan fitnah sangat dahsyat. Godaan dunia yang menggiurkan. Dalam masalah Tuhan harus mengutamakan yang halal. Dalam masalah sunnah harus terus mengutamakan yang pekerjaan juga yang baik. Jangan sampai sekarang ini ada satu apa namanya luntur di tengah godaan. Terkadang kondisi hidup mewah sedikit, luntur gajinya, hilang semangatnya, gaya hidupnya sudah aneh-aneh. Namanya godaan fitnah butuh usaha dan perjuangan. Makanya terus-terus ada usaha. Ya, harus ada usaha. Lalu tidak kalah pentingnya as-sabru 'ala al-haq. Kita harus tegak di atas kebenaran, mencari solusi istiqamah. Di antaranya membaca Al-Qur'an, membaca sirah para rasul, para nabi, terus kemudian tidak kalah pentingnya zikir, mempertebal iman dengan zikir pagi sore. Ini semuanya bisa menimbulkan diri kita di atas al-haq, tidak gampang terlepas dari jalan kebenaran. Ya, dan tidak kalah pentingnya kita harus menghindari faktor-faktor yang bisa melemahkan keimanan kita. Yang pertama adalah godaan syaitan dan iblis. Kemudian yang kedua adalah teman yang buruk. Tolong ibu-ibu sekalian, teman yang buruk terutama teman ibu-ibu. Kalau kita tidak tepat memilih teman, apalagi membicarakan masalah fitnah, membicarakan masalah kesesatan, kumpul-kumpul untuk berbicara masalah-masalah yang tidak ada gunanya. Kita ingin muslim Islam yang paling dan kemana yang pernah dan ketika sesuatu yang meninggalkan suatu yang tidak ada gunanya. Ini pelumah keimanan, lalu pelumah keimanan, syaitan, orang yang sedang. Dan selalu mengajak kepada keburukan, sehingga Allah Subhanahu wa Taala berfirman, kalau tertimpa musibah kamu jangan mengatakan tahu hati maafmu adalah hati. Aku terus saja dengan istri begini, agar begini. Kul katakan kepada Allah, semuanya adalah takdir Allah. Wa man syaa'a fa'ala. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Fa inna jadi tidak perlu mengisi kalau salah, langsung saja berani mengakui kesalahan. Ya, salah-salah. Kalau ditunjukkan orang langsung terima. Makanya ini adalah sekalian perubahan yang dapat oleh Allah. Rasulullah ketika menerbisikan hati bersombong itu apa? Batal hak Allah munas. Batal hak adalah kebenaran. Allah munas meremehkan orang. Kenapa? Karena orang itu kalau tidak sombong, kalau tak kebenaran. Seharusnya sebagai seorang muslim harus tawadhu. Tanda ketawadhuan sanggup menerima kebenaran dari siapapun, walaupun orang bawa saya, walaupun murid saya, walaupun orang tersebut siapa jauh, tidak terima, tidak bilang kebenaran datang di sana. Kalau itu memang benar sih, memang tidak usah berbisu nanti para sebagai sidang yang lain. Al-Hakku al-Hakku al-Hakku al-Hakku al-Hakku al-Hakku insyaAllah. Demikianlah tentang nasihat kepada wanita, dan saya akhiri, perhatikan rumah tangga Anda. Itu suatu kerja yang paling utama. Tingkatkan pelayanan Anda kepada suami Anda, karena itu merupakan yang dikatakan oleh Rasulullah sesat inna mujahat di mana mati dia adalah surga dan neraka. Dan perhatikan jumlah sikap yang paling utama yaitu anak-anak. Dan ingat kepada ibu-ibu semuanya, tujuan nikah anda paling utama dulu apa? Tidak lain adalah robana dan menina sebuah jina. Alhamdulillah kita sudah dikasih pasangan-pasangan yang sudah baik soleh-soleh. Walaupun dia tidak terletak ayun, dan sekarang tinggal melanjutkan hasil utama dari pernikahan adalah anak-anak soleh yang menentangkan pahala dan menyejukkan hati. Dan hasil tujuan utama pekerjaan dan menyebutnya di mama. Perhatikan surat rohmi dengan perempuan Anda. Dengan perempuan Anda, bagi perempuan Anda adalah merupakan sepupu dan hidup Anda. Ya, baik dengan perempuan, Anda menentukan baik hubungan dengan suami Anda. Ketika Anda menghinakan perempuan Anda, sama saja menghinakan suami Anda. Berapa banyak menjadi pres ketegangan karena sikap seorang istri dan perempuan bersahaja. Sikap hukum baginya seorang suami. Terus kemudian pelayanan soal masalah kaitannya dengan kesehatan, ya, pelayanan suami. Senang sekarang terus juga manfaatnya dari ibu, tangan dan dadaku ketika saat ada waktu dan waktu. Pada saat walimah, pada saat ma'aruf, pada saat khidbah, masya Allah dadanya dimaksimalkan. Sekarang subhanallah, suami datang, ya Allah takbirannya, jidatnya dicium bau bebek, tangan dicium bau minyak wanginya, apa jilbabnya masyaAllah, lepotan kena ikat kena caos atau kadang-kadang kena mobil yang lain, kadang-kadang rusuh, rambutnya yang berlaku, tidak disisir, mata lalu sekarang kamu sudah memahamkan ulang lagi memahamkannya alamnya ya, sekali lagi puskah, sekali lagi senang dengan itu, biar tidak masya Allah ya, makan tidur, makan tidur hasilnya apa bentuknya gak kamu lakukan ya, ini yang berbahaya, apalagi di sini potensi ya, makan kuat, tidur kuat, masya Allah, jadi bahaya. Nikah baru 5 tahun suam bentuknya gak kawal-kawal itu dicekkan ya, supaya tetap langsung bagus sambil ini penting. Inilah yang saya wasiatkan terakhir sehingga kamu nikah rumah tangga tetap tercapai dan suasana asli akrab harmonis tetap didapat dan tidak kalah pentingnya suasana yang tidak mengharapkan semata kita langsung buka tanya jawab. Sudah banyak pertanyaan di pembicaraan sini. Apa atau bukan saya telah mengetahui hukum jilbab syar'i, tapi menganggap remeh dan tidak ini wanita yang saya ingatkan berarti nasi selama ini hanya sekedar isi waktu kosong daripada di rumah bedeng dan tidak daripada di rumah musim dan harusnya sebagaimana katanya itu mungkin tanda-tanda bahagia seseorang semakin tambah ilmu semakin tambah takut tawakal kepada Allah. Semakin tabar aman, semakin tabar rasa takutnya dan keinginannya kepada Allah. Semakin tabar tangan, semakin dekat dengan orang miskin dan semakin tinggi jabatannya, semakin dekat dengan rakyat harusnya, semakin sering ngaji itu semakin meningkat ilmu dan pengetahuan sekaligus. Dan ketahuilah wahai wanita-wanita muslimah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sifat dengan wanita ada dua kelompok manusia calon pemerintah. Yang pertama kaum manusia berkaitan dengan bangor, kaum yang mana-mana bawa cambuk, kaum perempuan ibu berkon sedang mendiket dan yang kedua yang bisa mengkasih atau kalian perempuan yang pakai tapi telanjang artinya masih sabar lurus masih sembrono kadang-kadang tubuhnya atau mungkin warna kulitnya tiada karena sakit tipisnya udah begitu jahatnya yang bikin-bikin ini sementara Allah mengatakan walaupun berusaha tak berusaha jahilin dia pula padahal Allah mengatakan kul ya Allah ya ayuhan Nabi, kun dengan semua jika wa badaniya, wa nisari mu'mini yudhina alaihi wa nisari mu'mini dan wanita yang masih berpakaian seperti itu masih belum sempurna maka masih mendapatkan kita Isa Allah sihat Tuhan yaitu usul naga asmarimu ma'inan di mu'minan dan yajidna rabi hadan jadna tidak terhubung ke surga. Kulihat dalam pelaksanaan ibadah haji seorang perempuan memakai pil untuk menunda dadanya yang boleh dengan syarat satu telah mengkonsultasi ke dokter bahwa pil tersebut tidak bahaya bagi bukan dan kesehatannya dua tidak mengganggu kesehatan dan yang ketiga itu bukan suatu keharusan ya boleh saja karena itu darah sangat alami sekali dan usahakan minumnya diperhatikan betul karena kalau minum dari dada tetap keluar akhirnya pada jenis mereka terus ya. Ini hebat atau bukan apalagi tubuhnya tidak cocok itu sering saya oleh Syekh Muhammad bin Musa al-Udayyah. Sebagai seorang muslimah, apa dan bagaimana saya harus menempatkan diri ketika saya mendengar keterburukan kaum muslim dan muslimah di Palestina karena hadis dia sebagai muslimah terlalu sakit ketika mendengar saudara-saudara kita muslimah berkira. Bukan hanya di Palestina. Kalau kita hanya di Palestina sangat naik. Sebetulnya kondisi wanita muslimah di Indonesia itu lebih nengas. Coba wanita yang diperdagangkan dilancurkan ke obat general itu teristiris-iris. Dilancurkan ke dalam perang. Dilancurkan di diri kita sendiri. Belum lagi mereka yang dihinakan di pabrik-pabrik. Kadang-kadang upahnya sebulan hanya 300 ribu, 400 ribu. Dipaksa untuk menanggalkan jilbabnya. Coba bayangkan. Hanya 300 ribu. Subhanallah. Dipaksa untuk pakai jilbabnya itu. Emang betul kita tidak dikaitkan ini masalah. Di sana terkidas. Dan kita tidak bisa melakukan kecuali hanya berdoa. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang pemberdayaan wanita Indonesia, apa yang kita lakukan? Mereka sekarang terpaksa harus mengandalkan jilbab. Kadang disuruh untuk pakai begini, begitu. Ya, pakai begini sih. Ya, pakai yang apa lagi? Masuk. Terpaksa. Ada banyak yang berusaha pesantren. Yang awalnya jilbaban, akhirnya dikejar demi sesuatu nasib yang menanggalkan. Intinya, sekarang harus kita perhatikan semua. Jadi kita, jadi kita baik, cintailah di Cina, di mana saja. Ya. Ustaz boleh masuk ke muslimah berenang bersama-sama. Gak apa-apa, asalkan di sini, apa namanya, pakaian yang sopan, ya. Kalau sekarang telanjang tidak boleh, karena telanjang sesama wanita muslimah itu tidak boleh, apalagi orang kafir. Makanya kalau kolam renang sehari yang aman, tidak ada wanita lain itu lebih baik. Dipikir sendiri. Pesan boleh kita mengikuti asuransi keadaan-keadaan. Sampai sekarang ini saya belum menemukan asuransi hal. Walaupun katanya Islam. Bagaimana cara yang tepat menyampaikan pada nama Tuhan Sikir yang telah balik mimpi. Ini jelaskan saja bahwa Islamlah ayat mimpi pertama tidak ada mau dalam menjelaskan agama. Karena ini Allah malahnya sahih ini asyik isyia. Allah tidak tahu tentang masalah kau berkata sama sekali. Ya coba aja bagaimana Rasulullah menjelaskan kewaduan tentang hari. Dan itu termasuk pendidikan seks yang positif. Makanya caranya kita jelaskan bahwa lagi-lagi dikunci di sini harus berbadai. Maka harus melakukan ini dikunci di sini bagai satu dua. Kalau memang ini dibacakan di dalam buku-buku oke, ciri-ciri bagai ya, disebutkan dibacakan. Ya, diskusi, dialog, ngomong, ya. Dari sisi mana poligami memuliakan kaum perempuan? Ya, dari sisi mana? Pertama, Islam menghalalkan. Rasulullah mencontohkan. Sahabat meniru Rasulullah. Dan bersyukur dengan poligami bagi-bagi kerja, ya, bagi-bagi tugas, semakin luas dan berkuasa. Yang penting nanti kalau tidak adil maka satu saja karena Rasulullah karena Allah mengatakan bagi Tuhan dan ta'adilu kawahidatan kalau kamu takut berhubungan bisa berbuat adil maka satu saja maka nikah satu itu nikah ketakutan. Adakah masa kerta menolak suami berpoligami? Nampaknya ada alasan pribadi aja kalau alasan syar'i nggak ada alasan buat alasan pribadi. sini tidak ada lagi kecuali terus memaksimalkan dakwah di sini. Karena kita kalah dengan kelompok-kelompok lain, Hizbiyah, kelompok bid'ah yang kita. Dan kita perbarui dan perbaiki terus sama kita terus berkaitan. Terutama kalangan ibu dan ibu-ibu itu tolong dimaksimalkan. Ya jangan merasa kita sudah baik, udah saya cukup, sebab saya jadi yang lainnya. Gimana? Kecil dia kan? Itu gak tahu. Mengenai pendidikan anak terus masalah pemberdayaan dan kemampuan wanita, kubur-kubur wanita dan tidak terlalu sulit ada menggairahkan umpamanya kubur-kubur kita bisa coba kata buka, kata usaha terus bagaimana tentang pendidikan anak-anak kita ada diskusi, ada seminar tapi mendatangkan pakar-pakar yang bagus jangan nanti didatangkan ke sini atau beberapa pemotongan itu dari tukul itu sih rekor apa mengenai pendidikan anak masalah di sini hanya terjadi sekolah jadi saya tidak terlalu pada juga ya bagaimana solusi terbaik kita insya Allah mampu coba kita pikirkan minimal kelompok belajar. Alhamdulillah di sini ada masjid. Coba kita isi ke musyawarah Allah. Mumpulin anak-anak setiap seminggu sekali. Kenapa kita di sini ada imam-imam? Kenapa? Dan kita sisihkan waktu tersendiri untuk ngajar ini. Minimal kita ada di Al-Quran, hadis, akidah, akhlak. Sudah, oke. Lima ini aja. Kita berdayakan, kita kumpulkan. Lagi ada perbulan ini. Thank you. selalu menghantarkan panggilan dan tanda. Makanya kusur pahamnya pria itu tinggi. Makanya di sini diaturkan untuk itu pola sederhana. Dan maka sebenarnya saya berpakaian itu bukan karena ingin dipuji orang, tapi dipuji Allah. Coba kalau kita berpakaian ini dan ingin dipuji Allah, pasti standarnya ada yang rindu Allah syariah. Tapi kalau itu dipuji manusia, itu bukan mampu. Amen.